subhanahu wa ta'ala. Yang mana harta yang buruk tersebut, kalau kita berikan kepada diri kita sendiri, kita tidak ridha. Lalu lantas bagaimana kita berikan hal yang buruk tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kita sendiri saja, kalau seandainya menerima itu dari diri kita, tidak akan kita mau, kecuali dengan memicingkan mata. Maka kok bisa harta yang buruk, yang kita tidak mau, kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dalam sedekah wajib. Dan perlu perhatikan juga bahwa pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan, yang dimaksud dengan harta yang buruk di sini adalah harta yang haram. Bahwa seseorang tidak boleh mensedekahkan harta yang haram, baik sedekah sunnah atau sedekah wajib. Dan apabila ada harta haram di dalam harta-harta yang halalnya tercampur, maka caranya dia harus memisahkan harta yang haram tersebut. Kemudian dia gunakan untuk kepentingan-kepentingan kaum muslimin, yang haram tersebut dia gunakan untuk kepentingan-kepentingan kaum muslimin yang dihinakan dan dianggap rendah. Seperti jalan, buat jembatan, membuat WC, dan semisalnya. Dan dia tidak berniat bersedekah pada itu. Dia berniat memisahkan antara harta yang halalnya dengan harta yang haramnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib untuk mengeluarkan yang pertengahan dari harta-harta yang dia miliki. Maksudnya yang baik ataupun yang dia juga mau menerima harta tersebut. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas akhir dari ayat 267, yaitu tentang kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan Allah maha kaya dari zakat dan sedekahnya orang-orang yang berzakat. Dan Allah maha kaya dari ketaatan orang-orang yang taat. Maksud maha kaya di sini berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan zakat hambanya, tidak memerlukan sedekah hambanya, tidak memerlukan kurban hambanya, akikah hambanya, dan semua ibadah yang dikerjakan dengan harta. Allah tidak memerlukan itu semua, tetapi hambalah yang perlu rahmat Allah sehingga dia mengerjakan atau mengeluarkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam perihal ketaatan, hambalah yang perlu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan rahmat, petunjuk di dunia dan juga ganjaran pahala di akhirat. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis, kita berhenti pada saat itu sampai di sini penjelasannya. Kemudian penulis menjelaskan, wa innama amarahum biha wa hassahum 'alayha linaf'ihim wa mahdhi fadlihi wa karamihi 'alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal itu kepada mereka dan menganjurkan mereka untuk itu demi kemaslahatan mereka sendiri dan semata-mata karena karunia dan kemuliaannya atas mereka. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersedekah, baik itu sedekah yang sunnah ataupun zakat, sedekah yang wajib, baik itu infak yang diberikan kepada anak, istri, dan seluruh anggota keluarga yang di bawah tanggung jawabnya, baik itu di dalam menghutangi orang lain, membebaskan hutang orang lain, menunggu orang bayar hutang, atau yang semisalnya, itu semua Allah perintahkan kepada manusia untuk beribadah melalui hartanya adalah karena keperluan hamba tersebut. Ya, di sini disebutkan karena demi kemaslahatan mereka, kepentingan kita beramal dengan harta, kepentingan kita, dan semata-mata karena karunia dan kemuliaannya, kemuliaan Allah atas mereka. Ya, salah satu hal yang menarik adalah coba kita berpikir, nanti di akhirat kita akan ditanya tentang harta. Bagaimana kalau seandainya tidak ada syariat sedekah, tidak ada syariat zakat? Mau kemana kita menggunakan harta tersebut untuk nanti di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban? Bukankah kita di akhirat dimintai pertanggungjawaban dua hal tentang harta? Dari mana kamu dapat, kemana kamu gunakan? Mungkin dari mana kamu dapat kita sudah tahu. Kita berusaha mencari yang halal. Tapi gunakan kemana? Kalau seandainya nggak ada syariat zakat, nggak ada syariat sedekah, nggak ada syariat infak, nggak ada syariat berkurban, akikah, kemana kita gunakan? Nah, itu yang dimaksud oleh penulis, bahwasanya Allah memerintahkan hal itu, yaitu bersedekah dengan harta, berzakat dengan harta, berinfak dengan harta, menghutangi orang dengan harta, membebaskan hutang orang lain dengan harta kepada mereka, dan menganjurkan mereka untuk itu demi kemaslahatan mereka sendiri, demi kemaslahatan kita. Ya, maka ada hadis, Pak, khusus untuk orang yang bakhil. Ya, ada, bukan hadis, ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi." Siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Ya. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 37. Allah berfirman, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina 'adzaban alima." Orang-orang yang bakhil dan memerintahkan manusia dengan kebakhilan dan menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dan sungguh kami telah sediakan untuk orang-orang yang kafir siksa yang menyedihkan. Ini salah satu ayat tentang kebakhilan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 38. Surat ke-47 ayat 38. Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu 'an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara. Artinya, ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajakkan untuk mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Maka di antara kalian ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kalianlah yang orang-orang yang berkehendak kepadanya. Maksudnya orang-orang yang fakir terhadap Allah. Lihat, Allah tidak memerlukan sedekah kita. Ya, siapa yang bakhil, kikir, pelit, mendit, engken, maka itu adalah sebenarnya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Itu yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullahu taala. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah, menjalankan harta jalan Allah, itu untuk kepentingan kita sendiri. Ya, berkurban yang sebentar lagi kita akan lalui untuk kepentingan diri kita sendiri. Siapa yang bakhil, maka dia sebenarnya bakhil untuk dirinya sendiri. Karena Allah tidak memerlukan sedekah orang tersebut, zakat orang tersebut, infak orang tersebut, tidak memerlukan. Kemudian penulis mengatakan, "Wa ma'a kamali ghinahu wa sa'ati 'atayahu fa huwal hamid fi ma yashra'uhu li'ibadi min al-ahkamil musilati lahum ila daris salam." Di samping kesempurnaan kekayaannya dan luas pemberiannya, dia pun maha terpuji dari segala perkara yang disyariatkannya untuk hamba-hambanya, dari hukum-hukum yang menyampaikan mereka kepada negeri keselamatan. Apa maksudnya? Jadi begini, kita bersedekah, tadi sudah saya jelaskan, kita bersedekah karena keperluan siapa? Diri sendiri. Siapa yang bakhil? Sebenarnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena Allah maha kaya. Nah, kemudian penulis mengatakan, di samping kekayaan Allah dan kesempurnaan kekayaan Allah dan luasnya karunia Allah, maka Allah pun maha terpuji di dalam pensyariatannya. Artinya syariatnya itu penuh hikmah. Syariat sedekah, zakat, infak, menjalankan harta di jalan Allah itu penuh dengan hikmah. Ya, hikmahnya apa? Pasti menyampaikan kepada keselamatan. Jadi itu rentetan, Pak, kalau kita berpikir subhanallah, ya, dan itu menjadikan kita semakin beriman kepada Allah. Lihat rentetannya begini. Allah memerintahkan kita menjalankan harta di jalannya. Bukan karena Allah perlu terhadap harta kita, terhadap sedekah kita, terhadap zakat kita, tetapi kita yang memerlukan untuk mensedekahkan harta karena ingin pahala dan berharap rahmat dari Allah. Kenapa demikian Allah tidak memerlukannya? Karena Allah Maha Kaya. Dan sedekah yang Allah syariatkan, zakat, infak yang Allah syariatkan untuk hambanya itu pasti mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu rentetannya. Ada perintah sedekah, itu kita memerlukannya. Allah tidak memerlukannya, karena Allah Maha Kaya. Kemudian kita bersedekah, sedekah itu pun mendatangkan keselamatan. Kalau mikir seperti ini, Pak, semangat seorang bersedekah. Ya, jadi saya bisa katakan, kunci semangat menjalankan harta di jalan Allah, kunci semangat beribadah dengan harta di jalan Allah adalah ingat Allah Maha Kaya. Kemudian yang kedua, ingat syariat itu pasti mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya kira semua ibadah seperti itu. Semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah seperti itu. Agar kita tambah semangat mengerjakan ibadahnya. Misalkan sholat. Kita disyariatkan untuk sholat. Ya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk sholat. Dan yang kedua, perintah tersebut pasti datang. Apa? Di dalamnya ada kebaikan untuk kita. Perintah jilbab untuk kaum muslimin. Kenapa kita mengerjakan atau kaum muslimat mengerjakan jilbab? Karena perintah dari Allah. Yang kedua, karena di dalam jilbab pasti ada kebaikan, keselamatan bagi wanita yang berjilbab. Itu mengokohkan wanita yang berjilbab dan menyadarkan wanita yang tidak berjilbab. Contoh puasa. Kenapa kita puasa? Karena kita disyariatkan oleh Allah. Dan kita ingin berharap pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kerjakan. Dan juga karena pasti di dalam puasa terdapat kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Terus segala macam ibadah seperti itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu yang dimaksud oleh penulis ketika mengatakan, dia pun maha terpuji dalam segala perkara yang disyariatkannya. Maksudnya pasti ada manfaatnya untuk hamba-hambanya dari hukum-hukum yang menyampaikan mereka kepada negeri keselamatan. Lihat kata-kata keselamatan. Ya. Kemudian penulis mengatakan, وَحَمِيدٌ فِي أَفْعَالِهِ أَلَّتِي لَا تَخْرُشْ عَنِ الْفَضْلِ وَالْعَدِّ وَالْحِكْمَةِ. Dan dia maha terpuji dalam perbuatannya yang tidak akan keluar dari koridor karunia, keadilan, dan hikmahnya. Ketika seorang mengerjakan sedekah, zakat, infak, dan seluruh ibadah yang menggunakan harta, maka yakini baik-baik bahwa syariat tersebut pasti di bawah hikmah Allah. Ya, pasti di dalam hikmah, di dalamnya terdapat hikmah yang penuh dengan keadilan, yang tidak bakal menyengsarakan hambanya di dunia sebelum akhirat. Itu yang dimaksud. Wa hamidul awsaf li'anna awsafahu kullaha mahasinun wa kamalatun la yablughul ibadu kunhaha wa la yudrikuna wasfaha. Terpuji sifat-sifatnya, karena sifat Allah semuanya baik dan sempurna, yang tidak ada seorang pun dari hamba-hambanya yang mampu sampai kepada eksistensinya dan tidak akan mengerti seperti apa persis, seperti apa persisnya sifat-sifat tersebut. Jadi begini, ketika Allah mensyariatkan sedekah, zakat, harta, kita keluarkan. Jadi kan orang berpikir, Pak, saya capek-capek nyari harta, dapat nih, sudah sampai banyak, harus dikeluarin. Kalau begitu ngapain saya nyari harta? Dia mikir gitu. Maka kita katakan, dari awal kita runut. Satu, itu syariat Allah. Ingin dapat rahmat, ingin dapat pahala, maka kerjakan. Yang kedua, dalam syariat itu pasti mendatangkan kebaikan, keselamatan tadi. Yang ketiga, itu syariat Allah di bawah hikmahnya yang tidak mungkin menyengsarakan hamba-hambanya. Yang keempat, yaitu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu, ya. Sebagaimana disebutkan oleh penulis tadi, karena sifat-sifat Allah semuanya baik dan sempurna, yang tidak ada seorang pun dari hambanya yang mampu sampai kepada derajat sifat Allah, dan tidak akan mengerti seperti apa persisnya sifat-sifat tersebut. Artinya, pensyariatan sedekah, zakat, infak, itu berdasarkan sifat Allah. Maka kita tenang dengan sedekah yang kita keluarkan. Oh, berarti gak sia-sia ini. Berarti memang ada hikmahnya ini. Dan semisalnya. Baik. Kita lanjutkan. Falamma hassahum alil infaqin nafi'i nahahum alil imsaki dhar. Lihat, subhanallah. Indah sekali perkataannya. Ketika Allah menganjurkan mereka untuk berinfak yang berguna, yang mendatangkan manfaat, Allah juga melarang mereka dari menahan harta yang mendapatkan kerugian. Ya, Allah memerintahkan kita untuk menjalankan harta janji Allah. Sedekahkah, zakatkah, infakkah, hutang orang lainkah, melunasi hutang orang lainkah, apalagi? Hajikah, umrohkah, beli hewan kurbankah, beli akikahkah, ya, meskipun berat, tetapi ingat, Allah memerintahkan itu dan pasti di dalamnya ada manfaat, kebaikan. Dan ketika Allah memerintahkan itu, maka yang menahan hartanya pasti mendatangkan kerugian. Ya, pasti mendatangkan kerugian, yang tidak mau bayar zakat wajib, tidak mau bersedekah, tidak mau infak, ya, pasti mendatangkan kerugian. Kemudian penulis mengatakan, wa bayyana lahum annahum baina da'iyain, da'ir rahman yad'uhum ila al-khair wa ya'udduhum alayhi al-khaira wal fadla was thawab al-ajila wal ajila wa ikhlafu ma anfaqu wa da'i ash-shaytan alladhi yahuthum 'ala al-infaq ويخوفهم ان انفقوا ان يفتقروا. Artinya, dan Allah menjelaskan kepada mereka bahwa mereka itu di antara dua seruan. Pertama, seruan yang maha penyayang yang mengajak kepada kebaikan, menjanjikan kepadanya kebaikan, karunia dan pahala yang segera maupun yang tertunda, serta mengganti apa yang telah mereka infakkan. Dan kedua, seruan dari syaitan yang mengajak mereka untuk menahan harta dan menakut-nakuti mereka, bila mereka menginfakkan harta mereka, pastilah mereka akan menjadi miskin. Nah, ini penulis mengomentari ayat yang ke-268. Lihat ayatnya. Allah berfirman, dan setan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan, yaitu kikir. Sedang Allah menjanjikan untuk kalian ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia lagi maha mengetahui. Komentar dari penulis adalah, seakan-akan kita itu mempunyai dua seruan. Seruan yang pertama, ayo bersedekah. ayo berzakat, ayo berinfak, ayo berhaji, berumroh, berakikah, berkurban. Ini ada faedahnya kalau kalian kerjakan seruan yang pertama ini. Pertama, harta kalian akan ditambahkan. Yang kedua, harta kalian akan penuh dengan berkah. Harta kalian akan diganti bahkan yang lebih banyak. Seruan yang kedua dari syaitan, mengajak untuk kikir, mengajak untuk bakhil, pelit, medit, engken. Maka yang ada adalah, pertama, syaitan menjanjikan kemiskinan. Jadi Pak, kadang-kadang saya sudah pernah bilang, kadang ada sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan matematik manusia. Bersedekah yang aturan kalau secara matematik mengurangi harta, ini malah menambah harta. Haji dan umrah yang aturan mengurangi harta, ini malah menambah harta. Kebalikannya, sifat kikir, bakhil, pelit, medit yang aturannya secara hukum matematik manusia bisa menumpuk harta, malah membuat kerugian pada harta. Itu kan di luar hitungan matematik. Bisa dipahami ini para ikhwah? Seperti itu. Nah, itu yang disebutkan oleh penulis. Seakan-akan ada dua sebuah seruan. Seruan pertama dari siapa? Allah. Yang mengikuti seruan ini, maka banyak faedahnya yang akan dia dapatkan. Yaitu yang pertama, dijanjikan kebaikan, karunia. Yang kedua, diganti oleh Allah. Yang ketiga, di akhirat pahala. Seruan yang kedua dari syaitan untuk bakhil, kikir, pelit, medit, engken. Yaitu dijanjikan apa? Miskin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, "Faman kana mujiban lida'ir rahman wa anfaqa mimma razaqahu Allah falyubashshir bimaghfirati dzunub wa husuli kulli matlub." Siapa yang memenuhi seruan Ar-Rahman lalu ia menginfakkan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepadanya, maka bergembiralah dengan ampunan dosa dan mendapatkan apa yang dicarinya. Jadi sudah diberikan pahala dari sisi akhiratnya, dunianya pun diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak, orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ya, bagaimana yang saya ulangi tadi, rentetannya, mengerjakan ketaatan kepada Allah, satu, karena itu perintah Allah. Dan yang kedua, karena ingin berharap pahala dari Allah. Meskipun Allah tidak memerlukan ibadah kita. Yang kedua, karena syariat tersebut di bawah hikmah Allah. Tidak mungkin menghinakan hamba Allah. Yang ketiga, pasti mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia mendapatkan karunia, di akhirat ya, dan di dunia digantikan dengan kebaikan, dan di akhirat mendapatkan pahala. Begitu rentetannya, subhanallah. Kemudian penulis mengatakan, siapa yang memenuhi seruan Allah lalu ia menginfakkan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepadanya, maka bergembiralah dengan ampunan dosa. Nih di akhirat, di ampunan dosa. Dan mendapatkan apa yang dicarinya. Ini di mana? Di dunia dan di akhirat. Ya. Yaitu mendapatkan apa yang dicarinya di dunia dan di akhirat. Kemudian penulis mengatakan, "Wa man kana mujiban lida'i syaitan." Dan barang siapa yang mengikuti penyeru syaitan, "Fa innahu innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir." Maka sesungguhnya syaitan hanya mengajak kelompoknya agar menjadi penghuni-penghuni neraka. Ya. Siapa yang mengerjakan perintah kebaikan, menjauhi larangan, maka pasti berujung kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menjauhi perintah dan bahkan lalai mengerjakan, dia lalai, kemudian dia mengerjakan larangan, maka pasti berujung kerugian dunia dan akhirat. Sama seperti ini, lihat. Syaitan sesungguhnya hanya mengajak kelompoknya agar menjadi penghuni-penghuni neraka. Jadi orang yang bakhil, semakin dia bakhil, semakin dia miskin. Sedangkan dia, itu di dunia. Dan di akhirat menjadi penghuni-penghuni neraka. Karena itu seorang hamba harus memilih antara dua perkara itu yang lebih pantas dan cocok untuknya. Ya maksudnya tentunya memilih panggilan siapa? Seruan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khatamal ayata bi annahu wasi'un alim, ay wasi'us sifat katsirul hibat, alimun bima yastahiqqu minal mudha'afati minal mudha'afata minal 'amilin wa 'alaihim bimannin huwa ahlun fayuwaffiquhu li fi'lil khairat wa tarkil munkarat. Lalu Allah menutup ayat ini bahwasanya Dia maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Maksudnya luas sifat-sifat-Nya, banyak pemberian-Nya, maha mengetahui orang yang berhak untuk dilipatkan gandakan pahalanya dan orang-orang yang beramal, dan maha mengetahui orang yang pantas akan dibimbing kepada perbuatan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Ketika ayat ini Allah akhiri dengan wasi'un alim. Ini ayat atau ini adalah nama Allah, wasi'. Ya, alim. Alim adalah maha mengetahui. Wasi' artinya wasi'ul fadl, yaitu luas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ketika seorang hamba mengetahui luas karunia Allah, maksudnya adalah Allah itu luas karunia-Nya. Siapa yang bersedekah, berinfak, berzakat, dan menjalankan harta di jalan Allah, atau ibadah-ibadah lainnya, maka yakini baik-baik pemberian Allah dilipatkan. Pemberian Allah, pahalanya dilipatkan oleh Allah. Baik. Lalu, alim, maha mengetahui. Artinya Allah tahu siapa yang menjalankan harta di jalan Allah, siapa yang tidak menjalankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak mendapat petunjuk, siapa yang berhak mendapatkan tidak, yang berhak tidak mendapatkan petunjuk. Ini Allah maha mengetahui. Maka pas sekali ayat ini diakhiri dengan wasi'un alim. Nah, ini dua ayat, yaitu surat Al-Baqarah tafsir 267 dan 268. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian, yaitu tafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 267-268. Kalau bisa ingin kita ambil ringkasannya pagi ini, Pak, yang mengerjakan ketaatan kepada Allah bukan karena Allah perlu, tetapi kitalah yang memerlukannya. Yang mengerjakan ketaatan kepada Allah pasti di dalamnya terdapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu dia. Itu kajian kita pagi ini. Wallahu a'lam. Dan mengetahui yang seperti ini, Pak, membuat kita tambah semangat untuk beribadah. Semakin istiqomah untuk beribadah. Semakin atau yang belum beribadah, yang belum semangat, yang belum mengerjakan ibadah, maka dia mulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh saya katakan kunci semangat dalam ibadah adalah mengingat bahwa ibadah yang kita kerjakan pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Wa fik bar. Ustaz, saya akan bekerja melayani masyarakat. Di situ terdapat ada yang tidak sesuai dengan syariat, Ustaz. Misalnya seperti melayani BPJS itu, Ustaz. Terus pelayanan itu satu resep itu dikasih upah misalnya 3.000. Terus dikumpulkan dalam sebulan itu dibagikan lagi kepada karyawannya. Apakah itu karena itu tidak sesuai dengan syariat boleh dikasihkan uangnya ke misalnya ke satpam atau tukang sapu? kan harus kita kasihin ke tempat umum kata Ustaz tadi, ke kepentingan umum. Apakah boleh dikasihkan ke teman, misalnya ke satpam atau tukang sapu? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya adalah aslan dari pertama pekerjaannya itu bermasalah, Bu. Jadi kita sekarang bukan membicarakan hasil dari pekerjaan itu, tetapi membicarakan asal muasal hukum pekerjaannya itu. Ya, itu yang bermasalah, Ibu. Jadi asal muasal hukum pekerjaannya bekerja di tempat tersebut bermasalah karena masih terdapat riba, masih terdapat gharar, ya. Maka asal hukum permasalahannya adalah bekerja di tempat itu penuh dengan syubhat, maka lebih baik berhenti, ya. Kemudian baru nanti membicarakan. Kalau sudah usul hukum asalnya saja bermasalah, maka yang lain-lainnya juga bermasalah nantinya. Karena yang batil tidak mendatangkan kecuali kebatilan. Maka saya berharap bahwa kalau seandainya ditugaskan, dia mencari tugas yang selain tugas itu. Kalau sebagai pegawai negeri, dia mencari tugas selain tugas di tempat tersebut. Karena hukum asalnya saja bermasalah. Karena ada ribanya, karena ada gharornya, ketidakpastiannya. Ya, belum lagi nanti yang problem yang ibu sebutkan tadi. Dan fi'lan memang akhirnya kan gharor. Ya, maka pada saat itu dari awalnya sudah tidak bisa ditolerir dan tidak bisa di anggap benar dalam syariat Islam, maka pada saat itu seseorang berpindah dari pekerjaan tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fik. Wa fik bar. Tadi disebutkan di dalam ayat 267 itu disebutkan zakat itu diwajibkan kepada perkebunan dan pertanian. Terus bagaimana hukumnya nelayan dan orang yang tambak ikan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Wajibnya pada hasil perdagangannya. Jadi nelayan tidak mungkin ikannya yang dizakati. Enggak, tapi hasil penjualan ikan. Itu nanti masuk ke dalam zakat perdagangan. Makanya setiap barang yang disiapkan untuk perdagangan, maka hasil perdagangannya jika mencapai nisab melalui satu haul wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sama ketika pian betakun masalah orang berjualan mainan, adakah zakatnya? Permainannya enggak ada, tetapi hasil penjualan mainannya ada zakatnya. Jadi itu masuk dalam. Adapun pertanian dan perkebunan, maka biji-bijian dan buah-buahan ada sebagian yang pada zatnya itu ada zakatnya. Seperti kurma, ketika sudah sampai kepada 900 kilo, maka ada zakat padanya. Jadi zat buahnya itu ada zakatnya. Adapun zat ikannya enggak ada zakatnya. Paham maksud saya? Zat ikannya itu tidak ada zakatnya, tetapi hasil perdagangan ikan ada zakatnya. Ah, begitu. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat kan zakat-zakat itu ada bermacam-macam. Yang pertama zakat pada emas dan perak. Dan disamakan pada zaman sekarang uang kertas. Ya, disamakan pada zaman sekarang uang kertas. Bahkan disamakan pada zaman sekarang modal-modal yang berupa saham-saham. Kekayaan dia termasuk. Satu. Yang kedua, zakat pada hewan. Yang ketiga, zakat pada pertanian. atau perkebunan yang tadi saya sebutkan, biji-bijian dan buah-buahan. Dan kriterianya pun biji-bijian dan buah-buahan ini, ya, tidak semua biji-bijian dan buah-buahan yang bisa lama dan tidak cepat rusak. Yang keempat yaitu zakat pada perdagangan. Yang keempat, nah itu zakat yang disepakati oleh para ulama. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Orang jualan baju, zakat per bajunya ada nggak? Nggak ada. Tapi hasil penjualan baju tadi ada. Orang jual beli tanah, zakat pada tanah nggak ada. Saya punya tanah misalkan 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar, nggak ada zakat padanya. Tetapi hasil penjualan tanah itu ada zakat. Saya punya rumah, ada zakat pada rumah? Enggak ada. Ada zakat pada mobil? Tidak ada. Tetapi ketika mobil dan rumah serta aset-aset tersebut dijual belikan, maka hasilnya itu ada zakatnya. Itu pun kalau sampai nisab dan melalui satu haul. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu menjual rumah dapat sekian ratus juta, 500 juta misalkan. Maka pada saat itu pula dia keluarkan zakatnya. Wah, ini tidak benar. Kenapa demikian? Karena belum satu haul. Ya. Ustaz, pas tahun depan pas satu haul duitnya habis, berarti kan ada zakat. Islam itu tidak menzalimi syariat hamba-hambanya dengan syariatnya. Ya, wallahu a'lam. Ada mungkin yang menarik yang lebih detail lagi, Ustaz, uangnya tidak ada. Tapi secara hitungan saya kaya. Uangnya enggak ada. Contoh apa? Aset dagang. Iya, aset dagang. Dia punya barang banyak di tokonya. Uangnya enggak ada. Kalau dihitung-hitung hasil perdagangannya plus barang-barangnya ini adalah dia wajib zakat. Tapi di kas enggak ada, Ustaz. Ini bagaimana? Padahal sudah sampai nisab dan melalui satu haul. Maka kita katakan tetap wajib keluar zakat. Bagaimana? Jual barangnya. Ya, jual barangnya. Karena hasil perdagangan di situ. Gitu ya, Mi? Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.